إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu yang kita harapkan dari apa yang kita kerjakan di bulan yang mulia, bulan Ramadan 1443 Hijriah, semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita taufik, hidayah dan inayahnya agar selalu dan terus istiqomah dalam mengerjakan amal-amal kebaikan meskipun bulan Ramadan telah berlalu. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini dari apa yang kita ketahui, yang kita pelajari, yang kita amati pada ayat-ayat Al-Quranul Karim berkaitan dengan hukum-hukum ibadah, ibadah puasa di bulan Ramadan, bahwa ada dua hal penting yang dilengkapi dengan yang ketiga. Yang pertama adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini poin pertama yang kita diharapkan dengan beribadah puasa di bulan yang mulia, bulan Ramadan, adalah untuk menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada ayat ke-185, kalau tadi ayat 183, pada ayat 185 Allah Azza wa Jalla menyebutkan di antara hikmah berpuasa adalah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Ta'ala atas hidayah, atas petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan agar kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan, yaitu menyempurnakan puasa kalian di bulan Ramadan, dan agar kalian mengagungkan Allah atas petunjuk yang Allah anugerahkan kepada kamu sekalian, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Jadi dua poin penting yang patut kita renungi dalam hal berkaitan dengan ibadah puasa di bulan Ramadan adalah agar menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, dan mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, dan menjauhkan larangan-larangan Allah, dan kembali kepada Allah. Karena seorang yang bertakwa itu, kalaupun dia terjerumus dalam dosa, dia segera kembali, bertobat, beristighfar, berhenti dari dosanya. Ini sifat, di antara sifat-sifat orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Bertakwa dan bersyukur atas nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita. Dan nikmat terbesar adalah nikmat hidayah, nikmat petunjuk, nikmat diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat diturunkannya Al-Qur'anul Karim, ya, untuk kita mengagungkan Allah, untuk kita memuji Allah, untuk kita mensyukuri nikmat Allah tersebut. Wala'allakum tashkurun. Apabila seorang hamba di dunia ini, dia menjadi hamba yang selalu menjaga dirinya dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jadi adalah sebagai hamba yang selalu bersyukur pada Allah azza wa jalla atas berbagai nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya, maka ini sudah satu hal yang luar biasa. Bahkan menjadi tujuan Allah menciptakan hamba-hambanya agar beribadah menyembah Allah, mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam banyak pencerahan-pencerahan para ulama, para asatid, para da'i, para mubaligh, ketika berakhirnya bulan Ramadan, kita selalu diingatkan agar melanjutkan amal-amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Jadi kita beribadah tidak hanya di bulan Ramadan, karena kehidupan seorang mukmin adalah ibadah pada Allah Ta'ala. Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Makanya Allah perintahkan kepada kita untuk mengucapkan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, perintah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita. Katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbul alamin, la syarika lahu, tiada sekutu baginya. Maka ibadah kepada Allah azza wa jalla tidak hanya di bulan Ramadan, dan sungguh amat keliru seorang yang hanya beribadah kepada Allah azza wa jalla hanya di bulan Ramadan saja. Ya, ini satu hal yang tentu satu kesalahan. Ya. Seorang mukmin hidupnya adalah untuk Allah. Ibadahnya untuk Allah. Kemudian kita dianjurkan dalam banyak pencerahan agar kita istiqomah. Amalan-amalan yang kita lakukan di bulan yang mulia, bulan Ramadan, baik itu sholat di malam hari atau puasa atau yang lainnya, sedekah, berzikir, dan amal-amal lainnya, hendaknya dilanjutkan. Ya, kalau di bulan Ramadan ada sholat tarawih, maka di luar Ramadan ada sholat di malam hari, sholat tahajud, sholat witir. Ya, kalau di bulan Ramadan puasanya wajib dan dia merupakan salah satu dari rukun Islam, maka di luar Ramadan ada puasa-puasa sunnah, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Senin dan Kamis, puasa Nabi Daud, dan yang lainnya, supaya seorang bisa melanjutkan ibadah puasa itu. Membaca Al-Quran pun begitu. Jangan hanya di bulan Ramadan. Begitu berakhirnya bulan Ramadan, Al-Qurannya ditutup. Sampai jumpa tahun depan. Ya, ini juga perilaku yang jauh dari tuntunan Nabi SAW. Seorang beriman, hendaknya dia cinta kepada Al-Quranul Karim. Dia selalu membacanya. Karena Al-Quranul Karim adalah kalamullah, kalam ilahi, ya, yang demikian mulianya. Maka sudah seyogianya seorang muslim muslimah selalu membaca Al-Quranul Karim. Jangan hanya setahun sekali. Namanya buku pedoman, buku petunjuk, itu selalu dibaca supaya kita selalu ingat. Nah, oleh karena itu, seorang hendaknya dia selalu meneruskan amal-amal yang dia lakukan di bulan Ramadan, ya, supaya dia istiqomah. Nah, istiqomah ini tidak mungkin dicapai oleh seorang tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seyogyanya seorang mukmin selalu berdoa, mohon pertolongan pada Allah Azza wa Jalla. Dan ini pun diisyaratkan oleh Allah dalam rangkaian ayat-ayat yang menyebut tentang hukum-hukum puasa bulan Ramadan. Pada ayat 186, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, yakni tentang Allah, maka sungguhnya aku dekat. Allah itu dekat. Ya. Fa inni qarib. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Aku memperkenankan permohonan orang yang memohon jika dia memohon pada aku. Dan ini mengandung anjuran agar seorang hamba selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jal, mohon kepadanya. Dia maha pengasih penyayang, dia maha mendengar, dia maha kuasa, dia maha pemberi, dia merahmati hamba-hambanya. Ya, maka untuk kita dapat istiqomah dalam kehidupan kita setelah berlalunya bulan Ramadan adalah dengan senantiasa memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, maka sungguhnya aku dekat. Allah di atas arsy. Tapi Allah dekat dengan hamba-hambanya. Allah bersama hamba-hambanya. Bukan zatnya, ilmunya, pengetahuannya. Kondisi setiap orang, bahkan setiap makhluk, diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah maha mengetahui, Allah menyertai hamba-hambanya, Allah menolong orang-orang yang beribadah kepadanya. Maka hendaknya kita selalu memohon pada Allah Ta'ala. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Aku memperkenankan permohonan orang yang berdoa kalau dia berdoa pada aku, kalau dia memohon pada aku. Maka kita dianjurkan agar terus dan selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Doa supaya istiqomah, memohon kebaikan dunia dan akhirat. Ya. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Maka hendaknya mereka menjawab panggilanku. Hendaknya mereka senantiasa menjaga iman-iman mereka. Agar mereka tetap istiqomah di atas jalan yang lurus. Ini pedoman yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Ya. Jadi dengan berakhirnya bulan Ramadan, bukan berakhirnya kita beribadah pada Allah Ta'ala. Tapi tetap kita berupaya istiqomah dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, kita kembali kepada pembahasan tentang atau dari kitab Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita sebetulnya masih tetap pada pembahasan tentang sholat di malam hari, juga berkaitan dengan sholat di bulan Ramadan, ya. Dan ini tetap kita akan lanjutkan, ya, untuk kita mengetahui keutamaan-keutamaan sholat di malam hari. Pada pertemuan yang lalu, yang terakhir, kita telah membahas bab fadli qiyam Lailatul Qadar wa bayan arja layaliha, bab tentang keutamaan salat di malam Al-Qadar, ya, dan penjelasan tentang malam apakah, malam keberapa yang paling menjadi harapan sebagai malam Al-Qadar. Kita telah bahas hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mana beliau mengatakan adin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang bangun di malam Al-Qadar, ya, karena iman kepada Allah, karena mengharapkan apa yang dijanjikan Allah kepadanya, maka akan diampuni dosanya yang terdahulu. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang yang bangun di malam-malam ganjil pada 10 terakhir bulan Ramadan. Karena itu diharapkan sebagai malam Al-Qadar. Salah satu dari malam itu malam Al-Qadar. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan ikhlas kepada Allah Ta'ala dalam beribadah. Imanan wa ihtisaban, karena betul-betul beriman pada Allah Azza wa Jal dan mengharapkan apa yang Allah janjikan pada seorang hamba, maka dia akan diberikan nikmat, akan diberikan atau diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Ya, maka seorang yang beriman, dia mengerjakan sesuatu amal ibadah karena Allah, karena beriman pada Allah. Dan dia berharap juga kepada Allah. Kita jangan berharap pada manusia. Jangan merengek pada hamba-hamba Allah. Itu menunjukkan kelemahan kita. Kalau kita banyak merengek kepada manusia, ini itu menunjukkan kelemahan tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Ya. Tapi keluhkanlah pada Allah Azza wa Jal. Ya. Keluhkan. Curhat pada Allah. Allah tempatnya curhat, bukan manusia. Ya. Sampaikan apa yang kita ingin untuk menyampaikan dan mohon apa yang kita ingin memohonnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang bertauhid. Ya. Kalau kita curhatnya kepada manusia, curhatnya kepada selain Allah, nah ini, ya, apalagi hal-hal berkaitan dengan apa yang menimpa diri kita, ini menunjukkan kelemahan, kelemahan akidah, kelemahan tauhid yang dimiliki oleh orang yang curhat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ahlu tauhid, ahlu akidah, mereka hanya bergantung kepada Allah, mereka yakin kepada Allah, mereka memohon kepada Allah, mereka menyampaikan semua apa yang mereka keluhkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah perilaku ahli tauhid. Baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan yang tidak senang. Dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, Allah tetap menjadi yakni panutan mereka, tempat mereka mengadu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, itu untuk betul-betul kita meningkatkan tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qal, beliau berkata, anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadar fil manami fis sab'il awakhir, bahwasanya ada sebagian orang dari, atau ada sejumlah orang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ditampakkan dalam mimpi tentang malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar, yaitu pada 7 hari terakhir dari bulan Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aruruyakum tawatu'at fis sab'il awakhir, aku memandang bahwa mimpi kalian ini, jadi beberapa orang sahabat yang mimpi itu, mimpi kalian tentang malam Al-Qadar itu sepertinya sepakat, yaitu pada 7 hari terakhir di bulan Ramadhan. Faman kana mutaharriyan falyataharraha fis sab'il awakhiri, maka barang siapa yang dia berupaya, dia berusaha untuk mendapatkan malam Al-Qadar, hendaknya dia mencarinya yakni pada 7 malam terakhir di bulan Ramadhan. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini menunjukkan bahwa mimpi itu adalah hak, apalagi mimpi orang-orang beriman. Ya, ini mimpi para sahabat. Dan Nabi alaihissalam menyampaikan bahwa mimpi kalian telah sepakat, jadi kalian sepakat dalam mimpi, karena beberapa orang bermimpi, mimpi yang sama, tidak berbeda. Bahwa malam Al-Qadar itu ada pada 7 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu, kata beliau bahwa aku memandang mimpi kalian ini sesuatu hal yang sama. Fulan bermimpi sama dengan fulan yang lainnya, mimpinya juga sama, sama dengan fulan yang lainnya, fulan yang ketiga, dan seterusnya. Sejumlah beberapa orang sahabat. Nah, maka dari itu Nabi alaihissalatu wassalam menyuruh kita untuk yakni menghidupkan 10 malam terakhir, 7 malam terakhir di bulan Ramadan. Dalam suatu riwayat yang lain nanti disebutkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya. Kemudian bahwa mimpi itu tidak kemudian menjadi dalil bagi satu hukum syar'i. Karena hukum syar'i, hukum syariat itu sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau ada orang bermimpi, maka jangan dijadikan hukum, ya. Jangan dijadikan sebagai syariat. Ya, makanya para ulama menyebutkan mimpi itu hanya bisyarah. Mimpi itu berita gembira, bukan satu kepastian. Tapi dia adalah berita gembira. Ya, ini mimpi yang hak dari seorang mukmin. Kemudian hadis yang berikutnya, قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت، dan dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashril awakhir min Ramadan. Adalah Nabi, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau yujawir, yujawir artinya ya'takifu. Beliau beritikaf pada 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wa yaqul, dan beliau berkata, beliau bersabda, taharraw lailatul qadri. Taharraw, ini upayakan, maksimalkan kalian mendapatkan malam al-qadar fil ashril awakhir. Pada 10 hari terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan, fil ashril awakhir min Ramadan. Dan hadis ini tidak bertentangan dengan hadis sebelumnya. Dan ini menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk itikaf di bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dianjurkan untuk itikaf. Itikaf itu berdiam diri di masjid. Ya, tidak keluar dari masjid. Kecuali untuk buang air, untuk mandi, berwudu. Makanya itikaf itu dianjurkan atau itikaf itu diadakan di masjid-masjid yang ada sholat Jumatnya. Karena orang yang beritikaf tetap wajib sholat Jumat. Nah, kalau dia itikaf di masjid yang tidak ada sholat Jumatnya, maka dia terpaksa harus keluar untuk mengerjakan sholat Jumat di hari Jumat. Nah, dengan keluarnya seorang dari masjid, berarti batal itikafnya. Nah, oleh karena itu, itikaf itu disyariatkan di masjid-masjid yang ada sholat Jumatnya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita, dan ini perkataan yang rajih oleh para ulama, bahwa malam Al-Qadar itu atau Lailatul Qadar itu terjadi pada salah satu malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, maka kita dianjurkan menghidupkannya, kita dianjurkan memperbanyak berzikir, berdoa, sholat, membaca Al-Quran dan yang lainnya. Jadi amal-amal kebaikan, termasuk bersedekah, ya, pada malam-malam tersebut, malam-malam ganjil itu. Karena ya, diharapkan terjadi pada salah satu dari malam ganjil di bulan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang seorang hamba dianjurkan untuk dia betul-betul memanfaatkan secara maksimal waktu-waktu yang utama, musim-musim ibadah yang mulia. Hendaknya betul-betul dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Contohnya adalah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian juga contoh yang lain, pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Itu juga musim-musim amal kebaikan yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar radio dan televisi Roja dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Wa anha, juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taharraw lailatul qadri fil witri min al ashri al awakhir min Ramadan. Ya, upayakanlah kalian mendapatkan malam Al-Qadar itu pada malam-malam ganjil 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari. Hadis ini juga menekankan kepada kita tentang anjuran untuk menghidupkan malam-malam ganjil 10 malam terakhir di bulan Ramadan, malam 21, 23, 25, 27, 29. Kita berupaya untuk menghidupkan malam-malam itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini juga sebagai hadis yang menjelaskan kepada kita dari sejumlah hadis yang di sana ada perbedaan-perbedaan tentang malam tentang Lailatul Qadar. Ya, maka hadis ini yang sebagai yang memutuskan bahwa malam bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada salah satu malam ganjil 10 hari atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anha, juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ahya al-layla, beliau menghidupkan malam. Malam-malam itu dihidupkan dan beribadah pada Allah. Wa ayqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarga beliau. Wa jadda wa shadda al-mi'zar, dan beliau bersungguh-sungguh dan beliau mengencangkan pinggangnya. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Hadis Aisyah radhiyallahu anha ini menjelaskan kepada kita tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, bahwa beliau, ya, di antara petunjuk beliau adalah beliau menghidupkan 10 malam terakhir, beliau hidupkan, ya, hidupkan dengan ibadah, bukan dengan amalan-amalan yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Ya, jadi beliau hidupkan malam-malam tersebut, ya, dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Baik itu sholat, membaca Al-Quran, atau berdoa, atau yang lain. Dari amal-amal sholat. Ahya al-layla, beliau menghidupkan malam-malam itu. Kemudian yang kedua, di antara petunjuk beliau, wa ayqadha ahlahu, beliau bangunkan keluarganya, istri-istrinya, dibangunkan. Termasuk putrinya Fatimah. Bahkan pernah diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib untuk mengetuk pintu di tengah malam, membangunkan mereka. Ala tusallian, kata beliau, tidak kalian bangun untuk salat? Nah, ini menunjukkan perhatian Nabi alaihi wasallam kepada keluarganya, ya, istri dan anak-anak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai wujud tanggung jawab orang tua kepada keluarganya, anak-anaknya. Ya, jadi Nabi alaihissalam tidak hanya mementingkan diri beliau, tetapi beliau mengajarkan kepada kita juga untuk memperhatikan keluarga kita. Apalagi di musim-musim kebaikan, agar mereka pun ikut beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajadda wa syaddal mi'zan, dan beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. An-Nabi alaihi salatu wassalam betul-betul bersungguh-sungguh dalam ibadah beliau. Bahkan beliau menjauhi istri-istrinya, tidak mengumpuli mereka pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, karena beliau konsentrasi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini diantara pedoman Nabi alaihissalam dalam beribadah atau dalam memasuki 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa anha, dan juga dari beliau, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi wa fil ashr al-awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau itu betul-betul bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan, dan beliau tidak lakukan seperti itu pada selain Ramadan. Demikian pula pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan beliau betul-betul bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana apa yang beliau lakukan di 10 malam terakhir bulan Ramadan, ya, tidak pernah beliau lakukan pada waktu-waktu yang lainnya. Ini juga anjuran untuk memanfaatkan, ya, waktu dan kesempatan-kesempatan dalam beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu-waktu, kesempatan-kesempatan yang mulia, ya, jangan disia-siakan. Wa anha qalat, juga dari beliau Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya, wahai Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadar ma aqulu fiha. Wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu, bagaimana pendapatmu jika aku bertepatan dengan malam Al-Qadar, dan Lailatul Qadar, ya, mal aqulu fihi, apa yang aku ucapkan pada malam tersebut? Kalau misalnya bertepatan dengan malam Al-Qadar, dan Lailatul Qadar, apa bacaan yang paling patut, yang paling baik untuk aku ucapkan? Qal, maka dijawab oleh Nabi alaihi wasallam, quli, ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau zat yang Maha Pemaaf, Engkau mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Ya. Hadis riwayat Imam Tirmizi, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya. Hadis yang sahih. Nah, jadi hadis Aisyah radhiyallahu anha ini menjelaskan kepada kita tentang doa yang kita dianjurkan memperbanyak mengucapkannya pada malam-malam yang kita berharap malam itu adalah malam Al-Qadar. Itu pada malam-malam ganjil. Si doa memohon agar kita dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memuji Allah sebelumnya. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sungguhnya Engkau zat yang Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai, Engkau menyukai pemaafan itu. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Luar biasa. Ya. Seorang memiliki sifat pemaaf, satu hal yang luar biasa. Sifat yang mulia. Ya. Dan Allah zat yang Maha Kuasa, zat yang Maha Besar. Ya, dan Allah memiliki sifat ini. Meskipun tentu tidak sama sifat seorang hamba dan sifat Allah Ta'ala. Tapi yang jelas disebutkan nama di sini bahwa innaka afuwun, sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau menyukai, Engkau mencintai pemberian maaf. Jadi Allah itu suka memberi maaf. Kalau hamba-hambanya bertobat, kembali kepada Allah, mengakui kesalahannya, ya, maka Allah memberi maaf kepada hamba tersebut. Tuhibbul afwa. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Maafkanlah aku. Setiap hamba mengharapkan apa? Ampunan Allah. Pemaafan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita harapkan. Ya, maka bacaan ini bacaan yang mulia. Ya, dibaca pada malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian disebutkan di sini tentang doa ini, doa yang dibaca di malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar, maka ini memberikan pelajaran kepada kita tentang bertanya kepada orang berilmu. Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau bertanya. Demikian pula para sahabat yang lainnya. Mereka bertanya kepada Nabi alaihissalam. Ya, karena memang orang yang tidak tahu hendaknya bertanya kepada orang yang mengetahui. Ya, orang yang tidak punya ilmu bertanya kepada orang yang berilmu. Ya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang al-afu. Al-afu salah satu dari nama-nama Allah. Jadi min asma'ul husna. Nama-nama Allah yang terbaik. Itu Al-Afuwu. Kemudian hari ini menjelaskan kepada kita tentang Allah memiliki sifat cinta. Tuhibbul afwa. Engkau menyukai, engkau mencintai pemberian maaf. Ya. Ini Allah memiliki sifat. Yaitu yang disebut dalam hadis ini, sifat yaitu pemaaf. Ya, selalu memberikan maaf. Ya, apabila hambanya kembali kepada Allah, maka Allah maafkan hambanya itu. Ya, dan Allah menyukai hal tersebut. Allah mencintai hal tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa Allah mempunyai sifat al-hub, menyukai sesuatu, atau sifat al-mahabbah, mencintai sesuatu, ya, menyukai sesuatu. Ini adalah sifat yang ditetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang waktu-waktu mustajab. Ya, waktu-waktu mustajab agar seorang hamba betul-betul manfaatkan untuk berdoa pada Allah ta'ala dan memperbanyak berdoa saat-saat yang diharapkan saat-saat itu doa terkabul. Kita dianjurkan memperbanyak memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala di saat doa-doa yang makbul. Di waktu-waktu yang mustajabah. Ya. Kemudian kita lanjutkan bab yang berikutnya berkaitan dengan menggunakan kayu siwak untuk membersihkan mulut, ya, membersihkan gigi dan membersihkan mulut. Babu fadli as-siwaki wa khisali al-fitrati. Jadi akan dibahas dalam bab ini oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau akan membawakan sejumlah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkaitan dengan keutamaan seorang menggunakan kayu siwak untuk membersihkan mulutnya. Ya. Juga akan membahas dalam bab ini tentang khisal al-fitrah. Perangai-perangai kesucian yang menjadi fitrah manusia. Nanti akan disebutkan. Ya, apa saja. Ya, yang merupakan khisal al-fitra. Khisal itu jama dari khoslah. Khoslah artinya sifah. Ini perangai-perangai kesucian yang menjadi fitrah bagi seorang manusia kalau dia mengerjakannya, dia mengamalkannya. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, yang pertama qala rahimahullah, beliau berkata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an ashuqqa ala ummati aw ala an-nasi la amartuhum bisiwaki ma kulli salatin. Hadis muttafaqun alaih, keluar dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Laula an ashuqqa ala ummati, kalau saja aku tidak menyulitkan umatku, ya, kalau saja bukan karena keinginanku untuk tidak menyulitkan umatku atau menyulitkan manusia, maka aku benar-benar akan perintahkan mereka untuk menggunakan kayu siwak membersihkan mulut mereka pada setiap sholat. Jadi setiap akan sholat. Baik. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana rahmat dan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau. Beliau tidak mau menyulitkan mereka. Ya. Ini di antara sifat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sifat-sifat yang mulia yang dimiliki oleh beliau, bahwa beliau tidak menginginkan untuk menyulitkan umatnya alaihi salatu wasallam. Ya. Beliau tidak menginginkan untuk menyulitkan umat. Makanya beliau itu kalau ada pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, satu hukum ada dua pilihan, maka beliau mengambil yang lebih ringan. Beliau mengambil yang lebih ringan. Karena beliau tidak mau memberatkan umatnya. Nah, ini sifat dan perangai Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Sifat dan perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya ikhwani fillah rahimakumullah, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Bahwa perangai beliau yang mulia ini kadang-kadang kita kurang menyadarinya. Ya. Sehingga tidak sedikit di antara kaum muslimin justru mereka menyulitkan diri mereka sendiri. Padahal Nabi alaihissalam tidak mau menyulitkan mereka, tetapi mereka menyulitkan diri mereka sendiri. Ya. Wallahi Islam ini agama yang mudah. Kata Nabi alaihissalam, innad dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Ya. Maka jangan dipersulit. Termasuk mempersulit agama itu kita mengadakan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallam. Kita menyulitkan diri kita sendiri. Padahal kalau kita kerjakan ajaran beliau, tuntunan beliau, ya, itu sudah sangat mencukupi dan tidak memberatkan. Tapi namanya manusia. Dia kreasi dalam masalah-masalah agama. Bukan masalah duniawi. Padahal yang dibutuhkan kita itu kreasi dalam masalah duniawi. Sehingga kita bisa menemukan hal-hal yang bagus, bermanfaat bagi manusia. Adapun agama sudah sempurna. Agama Allah ini sudah sempurna. Sudah disempurnakan oleh Allah Azza wa Jal. Tidak ada lagi yang kurang. Maka jangan mengadang-adangkan hal-hal yang baru dalam beribadah pada Allah Ta'ala di dalam agama ini. Karena semua sudah disampaikan, sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dan di sini disebutkan, ya laula an asyukku ala ummati, kalau saja bukan karena aku, ya, tidak mau menyulitkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk menggunakan kayu sifak setiap waktu, setiap akan sholat. Tapi belum merasa bahwa ini hal yang sulit. Setiap sholat itu seorang pakai kayu siwak. Ya. Ini menurut beliau menyulitkan mereka. Makanya beliau tidak memerintahkan. Tapi siapa yang mau silahkan. Itu lebih baik. Dia perintah ini tetap menjadi anjuran. Ya. Tapi bukan wajib. Ya, jadi seorang kalau akan sholat, dia menggunakan kayu siwak membersihkan mulutnya. Ya, ini amalan yang dianjurkan. Yang dianjurkan. Dan dia tidak menjadi kewajiban. Kalau wajib akan sulit bagi setiap orang dari umat ini untuk melakukannya. Oleh karena itu Nabi alaihissalam tidak mengharuskan, tidak memerintahkan secara mengharuskan untuk menggunakan kayu siwak ketika akan sholat. Karena itu akan menyulitkan mereka. Dan beliau tidak mau menyulitkan umatnya. Ya. Beliau tidak mau menyulitkan umat beliau. Nah, hadis ini tentu memberikan kepada kita pelajaran. Di antaranya adalah kita tetap dianjurkan untuk menggunakan, membersihkan mulut dengan kayu siwak ketika akan sholat. Dalam satu riwayat ketika berwudu. Ketika berwudu. Ya. Dia bersifat anjuran. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kasih sayang Nabi alaihissalam dan belas kasihan beliau kepada umat ini. Ya, beliau selalu berupaya untuk memilih yang mudah bagi umatnya. Karena beliau tidak mau menyulitkan mereka. Ya. Beliau tidak mau menyulitkan mereka. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa memang suatu kesulitan dalam hal berkaitan dengan agama itu diupayakan untuk dihilangkan. Makanya dalam Islam ini banyak keringanan-keringanan. Ya, orang yang musafir, karena safar itu tidak gampang. Ya. Tidak mudah. Orang yang musafir itu dibolehkan untuk mengqasar sholatnya. Menjamak sholatnya. Sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholatnya boleh digabung. Zuhur dan asar digabung. Maghrib dan isya juga digabung. Artinya waktu pelaksanaannya. Ya. Jadi ini contoh-contoh keringanan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada umat ini. Banyak hal-hal yang merupakan keringanan yang Allah berikan dan Rasulullah SAW berikan kepada umat ini. Ya. Karena memang satu kesulitan itu diupayakan untuk dihilangkan. Ya. Sehingga kita mengambil yang mudah, tidak yang menyulitkan diri kita. Kemudian hadis yang berikutnya masih berkaitan dengan menggunakan kayu siwak untuk membersihkan mulut. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dan dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallam idza qama minal laili, kalau beliau bangun di malam hari, bangun untuk salat di malam hari, yashusu fahu bisiwak. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam kalau bangun di tengah malam, beliau membersihkan yakni mulutnya dengan kayu siwak. Yasusu. Syasa yasusu. Artinya dalak ayat luku. Beliau menggosok-gosok ya, dengan kayu siwak. Enggak sok-sok mulut ya. Ya. Ini Rasul alaihissalam. Ya, ini menunjukkan bahwa beliau betul-betul memang memperhatikan masalah kebersihan mulut. Ya. Betul-betul memperhatikan. Di malam hari bangun langsung bersihkan mulut beliau alaihissalatu wassalam. Ya. Karena di malam hari itu biasanya terjadi perubahan bau mulut. Ya. Karena ada udara, gas dari perut, ya, yang sampai ke mulut. Dan Nabi alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita. Beliau adalah manusia yang paling bersih sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi beliau ingin memberikan contoh kepada kita. Agar kita betul-betul memperhatikan tentang kebersihan. Salah satunya kebersihan mulut. Ya. Kebersihan mulut. Agar ketika bangun di malam hari, ketika beliau akan sholat, tahajud, ya, beliau membersihkan mulutnya. Itu dengan kayu siwak. Maka hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu ini, ya, mengandung anjuran untuk seorang muslim, muslimah selalu memperhatikan kebersihan mulutnya, ya, baik di siang hari maupun di malam hari. Di malam hari, ya, ini semua untuk kesehatan mulut. Karena orang muslim, orang mukmin, dia tuh membaca Al-Quran, dia berzikir pada Allah Ta'ala, maka kondisi mulut itu hendaknya selalu bersih. Karena ini tempatnya seorang mengucapkan, mengucapkan ayat-ayat Al-Quran, membaca Al-Quranul Karim, mengucapkan kalimat-kalimat Allah, ya, berzikir dan yang lainnya. Maka dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan mulut. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kunna nu'iddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam siwakahu wa tahurahu. Kami dahulu, ya, menyiapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kayu siwaknya dan air wudunya. Ya, jadi para istri Nabi sallallahu itu tahu bahwa Nabi sallallahu ini akan misalnya bangun di malam hari sholat, tahajud, langsung disiapkan oleh mereka. Siwaknya disiapkan, air wudhunya disiapkan. Ya. فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ. Maka beliau kemudian bangkit, bangun. Di malam hari, kapan saja Allah kehendaki. Beliau dibangunkan di malam hari. Ya. Maka apa yang beliau lakukan? فَيَتَسَوَّكُ. Pertama kali beliau lakukan setelah bangun di malam hari, membersihkan mulutnya dan menggunakan kayu siwak. Kemudian setelah membersihkan mulutnya, bersiwak, wa yatawaddau, lalu kemudian beliau berwudu, wa yusalli, kemudian beliau salat. Hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Jadi ini apa yang disebutkan oleh Nabi alaihissalam tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang di malam hari dan oleh istri beliau. Jadi mereka itu menyiapkan untuk Nabi alaihi salatu wassalam kayu siwak beliau dan air wudhu beliau. Artinya apa-apa yang beliau butuhkan di malam hari, ya, sudah disiapkan oleh para istri Nabi alaihissalam. Ya. Dan ini juga menunjukkan tentang khidmah seorang istri kepada suami yang dicontohkan oleh istri-istri Nabi alaihissalam. Ya, mereka melayani Rasul alaihissalam. Maka juga demikian dianjurkan seorang istri ketika dia mengetahui suaminya bakal bangun di malam hari, ya bakal apa mengerjakan sholat dan yang lainnya. Ya dia siapkan apa yang diperlukan. Mungkin sikat giginya, atau kayu siwaknya, atau tempat wudhunya, atau handuknya, atau sabunnya. Ya, disiapkan. Ya. Sehingga ketika suaminya bangun, semua sudah disiapkan. Tinggal mungkin kalau dia mandi, ya mandi. Kalau berwudhu, berwudhu. Kemudian sholat di malam hari. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya seorang meminta tolong orang lain untuk menyiapkan sesuatu yang dibutuhkan. Ya, sebagaimana dicontohkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apalagi beliau sebagai istri, beliau menyiapkan untuk Nabi alaihissalam akan tempat wudhunya atau air wudhunya dan siwaknya. Siwak untuk membersihkan mulut. Kemudian dari sini menjelaskan kepada kita anjuran juga untuk membersihkan mulut ketika bangun di tengah malam. Ya. Ketika bangun di malam hari, kita mencuci tangan kita, kemudian membersihkan mulut. Ya. Karena sebagaimana saya katakan tadi, bahwa memang terjadi pergantian bau mulut itu kebanyakan di saat seorang tidur. Saat seorang tidur. Ya, muncul karena naiknya gas dari perut kita yang ke mulut. Nah, oleh karena itu, ketika seorang bangun di malam hari, dianjurkan pertama kali dia lakukan adalah dia membersihkan mulutnya. Dia membersihkan mulutnya. Apalagi seorang yang akan sholat di malam hari, dia akan membaca Al-Quran, dia akan berzikir kepada Allah Ta'ala, maka sudah seyogianya dia membersihkan mulutnya. Kemudian hadis yang berikutnya, An Anas radhiyallahu anhu qal, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, aktsartu alaikum bisiwak. Ya, aktsartu alaikum bisiwak. Ini aku nih banyak menjelaskan kepada kalian tentang hal yang berkaitan dengan siwak. Ini menunjukkan pentingnya pentingnya seorang memperhatikan masalah siwak ini. Masalah kebersihan mulut, membersihkan mulut. Ya, baik ya, terutama dengan kayu siwak, boleh juga dengan yang lainnya. Ya, dengan yang lainnya. Pasta gigi atau sikat gigi. Ya, tapi tentu lebih utama kalau seorang menggunakan dua-duanya. Ya. Yakni kayu siwak ya iya, ya sikat gigi juga iya. Ya. Ini insyaallah dalam rangka membersihkan menjaga kebersihan mulut. Ya. Menjaga kebersihan mulut. Makanya Nabi SAW banyak menganjurkan kepada para sahabat untuk menggunakan kayu siwak. Kata beliau, aksartu alaikum fisiwak. Jadi sungguh aku ini telah banyak menganjurkan kalian untuk menggunakan siwak. Ini menunjukkan perhatian beliau ya, tentang kebersihan. Terutama kebersihan mulut. Ya. Apalagi orang-orang beriman. Ya, yang banyak berzikir pada Allah. Yang banyak membaca Al-Quran. Yang banyak mengucapkan kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Para sudah seyuyanya memperhatikan masalah ini. Karena Nabi alaihissalam banyak menganjurkan kepada umat beliau, kepada sahabat beliau, dan tentu kepada umat ini untuk menggunakan kayu siwak. Kemudian hadis yang lain yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini yang terakhir dalam pembahasan kita, setelah ini insyaAllah tanya jawab. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Shuraih ibn Hani qal, dari Shuraih bin Hani radhiyallahu anhu beliau berkata, قلت لعائشة رضي الله عنها, aku berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, bi ayyi syai'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu, qalat bisiwak. Rawahu Muslimun. Kata Shuraih bin Hani, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته. Kalau Nabi SAW masuk ke rumahnya, apa pekerjaan pertama yang beliau lakukan? Apa pekerjaan pertama yang beliau lakukan? Qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya bisiwak. Beliau mengawali, beliau memulai dengan siwak. Membersihkan mulut beliau. Jadi Nabi SAW orang yang sangat memperhatikan masalah ini, dan beliau anjurkan umatnya. Nah, oleh karena itu kita yang dianjurkan untuk menggunakan kayu siwak ini ketika akan berwudu, ketika akan sholat, ketika akan takbiratul ihram, ketika masuk rumah, ketika bangun di malam hari, ya. Dan setiap saat yang dibutuhkan. Hendaknya kita memperhatikan masalah siwak, melakukan pembersihan mulut dengan kayu siwak. Nah, keutamaan, perbedaan tentunya antara kayu siwak dengan pasta gigi atau sikat gigi yang lebih ringan, yaitu siwak. Siwak ini bisa dibawa kemana-mana. Saya kantongi di saku. Dia tidak perlu air. Ya, kalau sikat gigi mesti cari, ya, wastafel, cari air. Makanya seorang sikat gigi itu dia membersihkan giginya, ya paling tidak dua kali, ketika akan tidur atau ketika sudah makan, ya. Tapi kalau kayu siwak ini sewaktu-waktu bisa digunakan, ya. Kita bisa membawanya di kantong kita, ya. Saat akan sholat, gosok, bersihkan mulut. Saat akan berwudu juga demikian. Maka lebih ringan. Itu apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar radio dan televisi Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah azza wa jalla. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Pembahasan kita tentang bab tentang siwak ini masih akan berlanjut insyaallah pada pertemuan yang akan datang, karena masih ada sejumlah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan yaitu siwak dan juga yang lainnya. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan kami kembalikan kepada Abu Luqman sebagai pembawa acara. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bamu Alim LCMHI Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita dalam pembelajaran kita di pagi hari ini dari kitab Riyadus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya-jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik Ustaz, pertanyaan pertama kita coba angkat dari pesan WhatsApp dari hamba Allah di Sumatera Selatan. Ustaz ingin bertanya terkait doa Allahumma innaka afuun karim, Allahumma innaka afuun ini, apakah doa ini dengan arti lafaznya ini bisa dibaca juga di luar bulan Ramadan, Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik, pertanyaannya bagus sekali, ya. Sebetulnya tadi ingin saya jelaskan ketika menyampaikan pelajaran ini. Jadi intinya begini, bahwa kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Artinya pada hakikatnya, pada dasarnya doa yang dibaca tadi itu pada dasarnya adalah tempatnya, yaitu di malam-malam ganjil pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, ya, atau 10 malam terakhir bulan Ramadan. Boleh juga di selain di malam ganjil. Intinya seorang memperbanyak, yaitu membaca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam satu riwayat Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi pada dasarnya kita letakkan pada pada tempatnya, yaitu di bulan Ramadan, 10 malam terakhir bulan Ramadan. Namun misalnya seseorang dia ingin meminjam lafaz ini, ya. pada suatu saat, sesekali, dalam doanya, karena dia tahu makna dari doa ini, ya Allah, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Pemberi Maaf, maafkanlah aku. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam bentuk doa di luar Ramadan, boleh apa tidak? Wallahu a'lam, sesekali seorang boleh mengucapkan itu. Ya. Dan dia betul-betul ingin meresapi makna dari doa tersebut. Ya. Tapi pada dasarnya tempatnya adalah pada saat seorang berada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Namun ketika dia berdoa di luar Ramadan, ya dia ingin mengungkapkan ya tentang Allah Zat yang Maha Pemaaf, yang menerima pemaafan seorang hamba yang mohon maaf padanya, maka kemudian dia mengatakan, ya Allah, Allahumma innaka afuwun, sungguhnya ya Allah Engkau Zat yang Maha Pemberi Maaf, ya tuhibbul afwa, Engkau mencintai akan pemberian maaf, fa'fu anni, maafkanlah aku ya Allah. Ya, ini sesekali wallahu alam, insyaallah boleh. Tapi pada dasarnya tempatnya tetap pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya, karena memang ada tempat-tempatnya dalam berdoa yang memang kadang-kadang kita tidak bisa lakukan di yang lainnya. Ya. Jadi kalau seorang dia meminjam doa ini, ya, dan dia betul-betul ingin merenungkan dan menyatakan dari hatinya ya tentang Allah Zat yang Maha Pemberi Maaf, wallahu a'lam, kami melihat hal yang dibolehkan sesekali dia lakukan meskipun bukan di bulan Ramadan atau bukan di malam 10 malam terakhir bulan Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Kami persilahkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu? Ini dari Umur Rifki, Sulawesi Selatan. Baik, silakan Umur Rifki. Begini, Ustaz mau nanya, bagaimana itu hukumnya orang yang sudah meninggal beberapa bulan di kampung orang, terus tanah dan tulangnya itu mau dipindahkan ke kampungnya. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Baik. Terus yang kedua, Ustaz, ini bagaimana kalau kita lagi baca Quran, terus kita buang angin, apakah kita wudhu lagi? Itu. Baik. Ya, itu aja Ustaz. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Ustaz Abu Lukman mengulangi pertanyaannya karena agak terputus-putus sehingga kurang jelas pertanyaannya. Jadi kelihatan ada dua pertanyaan, tolong diulangi. Baik Ustaz, pertanyaan dari Umur Rifki di Sulawesi Selatan. Pertanyaan pertama terkait dengan pemindahan jenazah Ustaz, di mana beberapa bulan yang lalu meninggal di kampung orang dan sudah dikuburkan, lalu kemudian ingin dipindahkan di saat ini ke kampungnya sendiri, apakah diperbolehkan? Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan membaca Al-Quran Ustaz, ketika membaca Al-Quran lalu keluar angin, apakah harus berwudu lagi untuk melanjutkan membaca Al-Quran atau bagaimana? Tafadhol Ustaz. Baik, pertanyaan pertama ya dari Umur Rifki ya di Sulawesi, tentang pemindahan jenazah dari satu kampung ke kampung asalnya. Wallahu a'lam, saya pribadi ya tidak menganjurkan hal itu dilakukan. Ya. Selama kampung itu juga kampung orang muslimin, kuburannya kuburan kaum muslimin, kemudian kampung itu terjangkau untuk kita berziarah ke kuburan keluarga tadi itu, maka biarkan, wallahu a'lam, biarkan dia ya di kuburkan di kampung tersebut. Lain halnya kalau kampung itu misalnya bukan kampung kaum muslimin, tidak ada orang muslim di situ, ya. Atau mungkin di situ menurut putusan pemerintah misalnya, ya, otoriter daerah, itu kuburan harus dipindahkan karena mau dibangun ini dan itu, ya. Dan itu putusan yang tidak bisa ditolak, itu lain perkara. Tetapi kalau dia dikuburkan di kuburan kaum muslimin, perkampungan kaum muslimin, bisa terjangkau, tidak jauh dari tempat yang asalnya, maka wallahu a'lam, saya menganjurkan supaya jangan dipindahkan, biarkan dia di tempat tersebut. Wallahu a'lam. Karena seorang meninggal itu dikuburkan di tempat dia meninggal. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam meninggalnya di kota Madinah. Daerah asalnya kota Mekah. Tidak ada para sahabat kemudian mengatakan, "Ayo kita kubur Nabi sallam di mana? Di Mekah." Ya. Jadi memang tidak dianjurkan. Kecuali seorang meninggal di negeri kafir, ya. Seorang muslim dari Indonesia meninggal di negeri kafir, ya. Itu sudah dikuburkan dan mungkin akan terhina kuburannya, maka itu pendapat atau fatwa sebagian ulama membolehkan pindahkan ke negeri muslim. Tapi kalau sekedar dari satu kampung muslim dikuburkan di kuburan kaum muslimin, maka biarkan di tempat tersebut. Wallahu a'lam. Sekali-sekali kalau ingin ziarah, kita ziarah ke tempat tersebut untuk mendoakan beliau. Dan doa pun tidak harus datang ke kuburan. Seorang berdoa dari rumahnya bisa, boleh, dan sampai insyaallah kalau kita ikhlas dalam berdoa. Ini pertanyaan pertama. Jadi kami ya tidak menganjurkan kuburan itu dipindahkan ke tempat asalnya, ya, karena selama itu kalau masih dalam kuburan kaum muslimin dan terjangkau bisa diziarahi, ya, maka dianjurkan untuk tidak dipindahkan. Kemudian yang berikutnya tentang membaca Al-Quran, kemudian sedang membaca Al-Quran kentut. Disebutkan oleh sebagian ulama diantaranya Al-Imam Ibnu Qayyim, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ketika seorang baca Al-Quran kemudian ada angin keluar, kentut, maka mereka mengatakan, ya, atau para ulama menyebutkan, di saat keluarnya angin kita berhenti membaca Al-Quran, ya. Artinya di saat kentut, ya, supaya berhenti, jangan dibaca. Itu baik ketika sedang memegang Al-Quran ataupun tidak memegang Al-Quran. Kadang-kadang seorang itu ingin menghafal misalnya, lagi duduk-duduk dihafal, ya, misalnya Subhanallah Rabbikal A'la dan seterusnya, tahu-taunya kentut di saat dia sedang membaca, kentut. Nah, ketika angin itu keluar, berhenti, jangan membaca sampai angin itu selesai keluar, baru kemudian dilanjutkan bacaannya, ya, itu dibolehkan. Adapun masalah ketika dia membaca Al-Quran dan dia sedang memegang Al-Quran, kemudian dia kentut, apakah dia berwudu lagi? Ini masalah khilafiyah. Bagi ulama-ulama yang mengharuskan seorang membaca Al-Quran dengan berwudu, seorang memegang Al-Quran harus dan berwudu, maka tentu mazhab ini, yang menurut mazhab ini, ya, dia berwudu dulu, ya, letakkan Al-Qurannya, berwudu, kemudian lanjutkan membaca Al-Quran. Tetapi bagi sebagian mazhab yang tidak mengharuskan seorang memegang mushaf, memegang Al-Quran dalam keadaan berwudu, maka mereka tidak mengharuskan dia berwudu. Ya, tinggal ketika kentut dia berhenti membaca, sesudah dia kentut dia melanjutkan bacaannya. Ya, wallahu a'lam. Itu yang sepengetahuan kami dari apa yang kami pelajari tentang masalah ini. Jadi kalau memegang mushaf itu ada khilaf di antara ulama tentang bolehkah seorang membaca Al-Quran, memegang mushaf dengan tanpa wudu, ini khilaf. Sebagian ulama mengatakan harus dalam keadaan berwudu baru memegang mushaf Al-Quran ini. Sebagian ulama mengatakan, ya, walaupun tidak dalam keadaan wudu, boleh memegang mushaf dan membaca mushaf Al-Quran. Itu khilaf di antara ulama. Kalau mazhab Syafi'i memang cenderung kepada pendapat ketika membaca Al-Quran harus dalam keadaan berwudu. Harus dalam keadaan berwudu. Nah, kalau kita mengikuti mazhab ini, berarti ketika kita kentut, ya, letakkan Al-Quran, kemudian berwudu. Ya. Berwudu, kemudian melanjutkan bacaannya. Bagi yang tidak mengharuskan berwudu dalam memegang mushaf, bagi mereka tidak wajib berwudu. Artinya setelah dia kentut, dia lanjutkan bacaannya. Ya, wallahu a'lam, masalah khilafiyah, Tapi yang jelas bahwa memang kita sangat dianjurkan seorang muslim, seorang mukmin, ya kalau dia itu membaca Al-Quran, alangkah mulianya dengan dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu. Ya. Kecuali mungkin dia di perjalanan, ya ketika di pesawat, ketika di kereta api, sulit dia untuk berwudu. Kemudian dia ingin baca Al-Quran, lalu kemudian dia mengambil HP-nya, di situ ada mushaf Al-Quran, dibuka, dibaca, itu pun insya Allah tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, pertanyaan melalui pesan WhatsApp kembali dari Umu Kiran di Jakarta, ingin bertanya Ustaz terkait dengan pertanyaan kepada ahli ilmu atau kepada Ustaz, benarkah apa yang telah saya lakukan Ustaz? Apakah termasuk bertanya kepada Ustaz ini curhat kepada manusia? Jazakumullahu khairan dan mohon penjelasannya Ustaz. Baik, dari apa yang ditanyakan tadi, kita harus bisa membedakan antara curhat dan bertanya. Ya, antara curhat dengan bertanya. Seorang tidak mengetahui satu hukum agama yang akan dia lakukan, satu perbuatan yang akan dilakukan, dia tidak tahu hukum syariatnya apa hukumnya. Maka dia bertanya kepada orang berilmu. Ini namanya bertanya. Dan ini bukan curhat. Curhat itu seorang misalnya punya permasalahan, ya. Ya, yang mana permasalahan ini dia tidak sanggup untuk menerimanya, atau dia mengeluh dalam dirinya tentang masalah yang dihadapinya, maka mintalah pertolongan pada Allah Ta'ala. Tetapi boleh seorang itu ketika dia menghadapi suatu masalah, ada kesulitan yang dihadapinya, baik dalam rumah tangga, baik dalam masalah muamalah dan yang lainnya, dia boleh menyampaikan kepada seorang berilmu apa yang harus dia lakukan, apa tindakan yang paling tepat untuk dia lakukan. Itu hal yang dibolehkan, ya. Tapi kalau kita curhat masalah-masalah kita dalam pribadi atau musibah, cobaan yang menimpa diri kita, sudahlah, ya. Kita mengadu hanya pada Allah Ta'ala. Ya Allah, Engkau Zat yang Maha Mengetahui. Ya, Engkau Zat yang Maha Kuasa. Aku menghadapi masalah ini, aku tidak sanggup ya Allah kecuali dengan pertolongan-Mu. Minta pada Allah, mohon pada Allah Ta'ala. Ya. Jadi mohon bisa dibedakan antara curhat dengan seorang bertanya. Ya, atau seorang punya masalah, boleh dia mencari jalan keluar dalam arti pencerahan-pencerahan apa yang harus dia lakukan dari masalah yang dihadapi itu. Dia bertanya kepada orang berilmu. Itu juga tidak mengapa. Dan itu bukan berarti curhat. Tapi dia ingin yang terbaik dari apa yang dia hadapi, apa yang harus dia lakukan, yang terbaik dari apa yang dia hadapi itu. Jadi bisa, mudah-mudahan bisa dibedakan. Ya. Seorang anaknya misalnya, waduh, nakal. Ya. Anaknya ini dan itu. Pertama dia berusaha untuk bagaimana dia menegur anaknya, menasihati anaknya, atau memanggil seorang menasihati anaknya. Yang kedua dia mengadu pada Allah Ta'ala. Ya, ya Allah, selamatkan anakku. Ya Allah, lindungi anakku. Ya Allah, dan seterusnya. Ya. Aku tidak mempunyai kekuatan. Aku tidak mempunyai kemampuan. Engkau yang membolak-balik hati, ya Allah. Dan seterusnya. Kita mengadu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tetap kita pun membimbing anak ini. Bukan kemudian hanya sekadar mengadu, tapi tidak ada bimbingan, arahan, nasihat kepada anak. Jadi mudah-mudahan bisa dibedakan antara apa yang kami maksudkan dalam kajian tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini kita akan coba angkat melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada saya mau tanya ke Pak Ustaz. Baik, mohon maaf Bapak, untuk supaya suaranya lebih jelas, bisa dikecilkan terlebih dahulu televisinya Bapak atau radionya? Oh iya ya Pak. Ini kan sudah kita tarawih Pak kan, 8 rakaat. 8 rakaat terus ditutup witir 3 rakaat. Itu masih adakah sholat malamnya atau sholat witir malam ya, Tad. Baik. Itu saja, Bapak. Tuh, sholat tahajud atau sholat tahajud malamnya, Pak. Baik. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz. Baik, pertanyaan ini sering ditanyakan tentang seorang yang sudah sholat traweh bersama imam di masjid. Tapi ada sebagian orang memang kadang-kadang mereka ingin menambah sholat mereka. Ya. Sebetulnya kalau seorang sudah sholat 11 rakaat, itu sudah selesai artinya. Tapi misalnya dia di malam hari, ketika akan sahur, dia bangun berwudu, lalu dia ingin sholat 2 rakaat. Ya. Sholat sunnah wudu, maka tidak mengapa. Ya. Atau kadang-kadang ada orang ingin nambah lagi sholatnya. Seakan-akan dia tidak puas dengan 11 rakaat. Kalaupun dia lakukan, lakukanlah. Tetapi witirnya cukup yang pertama, ya. Nanti tidak ada witir lagi. Setelah sholat misalnya 4 rakaat atau dia menambah 6 rakaat, maka cukup dengan witir yang pertama. Jangan dia sholat witir lagi pada saat dia sholat yang kedua. Ya, ini jawaban yang juga disampaikan oleh para ulama tentang masalah ini. Walaupun ada sebagian ulama yang ya punya sikap-sikap yang berbeda dalam masalah ini, tapi intinya begini, bahwa seorang kalau sudah sholat witir bersama imam, ya, atau misalnya sudah sholat witir di malam hari sebelum tidur, kalau dia bangun dan dia sholat lagi, maka witirnya cukup satu kali yang pertama, ya, cukup satu kali yang pertama. Ya. Adapun yang sholat yang berikutnya yang dilakukan di malam hari itu sudah tanpa witir. Atau yang kedua, dia misalnya ketika sholat yang pertama dia tidak sholat witir, ketika imam akan sholat witir dia salam, dalam arti dia keluar karena dia akan melanjutkan di rumahnya, maka ketika dia mengerjakan di rumahnya baru dia tutup dengan witir. Jadi intinya witir itu dalam satu malam hanya satu kali, tidak ada dua witir dalam satu malam. Itu inti dari apa yang ditanyakan oleh Bapak yang bertanya tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab di kesempatan kita pagi hari ini, Ustaz. Tafadhol ikhtitam dari antum, Ustaz. Baik, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semuanya, dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh serta istiqamah di dalam amal-amal ibadah yang kita lakukan. Sebagaimana saya jelaskan tadi dalam kajian, bahwa hikmah dari bulan Ramadan, yaitu yang pertama la'allakum tattaqun, yang kedua la'allakum tashkurun, supaya kita selalu bertakwa pada Allah dan senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan istiqamah dalam melakukan amal-amal kebaikan juga ini memerlukan pertolongan dari Allah taala, maka hendaknya selalu kita berdoa, senantiasa kita mohon kepada Allah taala agar Allah menjaga, melindungi, dan Allah memberikan taufik kepada kita untuk istiqamah di atas amal kebaikan, istiqamah dalam menuntut ilmu, istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terus menuntut ilmu dan hendaknya tetap berpegang pada Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, sahabat tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.